Elmu iku ibu ayu kaya widodari, kulit moyo moyo kaya don suari. Nanging wong kang lara krumpung atine picak marang elmu dulur ora doyan, ora enak mring maksiat, mring maksiat sumyah kaya mangan tahu lontong. Wong iku dulur wong cilaka, ning akhirat padha bakal nemu siksa. Wajib ain lanang wadon luru elmu ojo leren yen durung ilang bodohmu. Elmu iku adik ayune goyang panganan sing enak-enak. Wong iku wong iku dolon, wong cilaka ning akhirat padha bakal nemu rusak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai jamaah yang hadir untuk menuntut